Mas, suatu hari kita akan jadi denominator juga. Karena itu kita harus mendapatkan apa yang harus kita dapatkan di usia produktif. Bayangkan, di saat lagi mulai meeting bulanan, mendadak si Babe mengatakan hal ini. Duduk saya langsung delosor. Kalimat ini dalam dan pastinya hanya sedikit orang yang memahami perkataan dengan kosakata seperti kata denominator itu. Saya menghentikan sejenak meeting tersebut karena otak saya mendadak loading. Ada lingkaran kecil di sudut otak yang sedang berputar-putar mencerna kalimat. Suatu saat kita jadi denominator. Bayangkan, posisi meeting tersebut di mana duduk saya sebagai tuan rumah ada di ujung meja, lalu 10 yang lainnya adalah para direksi dan anak usaha serta para mitra. Meeting serius memastikan mau apa di tahun 2020 dan di tahun 2021. Di acara tersebut, saya meminta semua strateginya setidaknya 15-20 menit berbicara apa yang mereka mau. Mengingat, saya memprediksi ekonomi akan kontraksi melemah 2 tahun ke depan. Sejak awal 2019, kita sudah ancang-ancang. Begitu juga strategi 2 tahun ke depan. Meeting sudah separuh jalan. Sudah 6 orang bicara. Kebanyakan mengatakan dan telah melakukan, yaitu hibernate. Hanya satu yang gaspol. Yang ketujuh akan bicara, tahu-tahu saya stop. Istirahat sebentar. Meeting di Raffles Town Club ini, tambah celetukan pembuka seperti itu, saya naikkan tangan saya. Bentar, Babe. Sebentar. Kita skor sebentar meetingnya. Kita ubah sedikit menjadi diskusi dulu. Demikian saya mengusulkan ke forum yang disambut dengan anggukan. Celetukan kocak garger mulai keluar dari masing-masing. Meeting itu formal, namun seperti kebiasaan kami. Busana, suasana, ambian selalu tidak formal. Itu ciri kami yang tidak pernah protokoler. Denominator ya, kita mendadak menjadi pembagi sebuah nominator. Begitu ya? Benar, kata saya demikian. Saya memulai diskusinya. Jadi B, kata saya ke Pak B, suatu saat kita jadi faktor pembagi. Begitu kan maksudnya kaum denominator itu? Yang dijawab sambil mengangguk karena bibirnya sedang mencicipi kue jajanan pasar khas Raffles. Oke, saya mau melanjutkan dengan melompat sedikit karena si Babe itu sudah bawa bahan denominator dan saya bawa bahan nominator. Saya mau melompat ke satu hal yang berhubungan dengan dua kosakata tadi di dunia ekonomi. Kita sepakat bisnis adalah science. Bisnis adalah ilmu pasti. Setuju ya? Pertanyaannya, tahukah Anda nominator bisnis Anda? Lalu, tahukah Anda denominator bisnis Anda? Kalau di Gojek, nominatornya adalah para user yang menginstall aplikasi Gojek. Lalu, denominatornya adalah para supir ojek. Rumus sukses bisnis adalah nominator harus lebih besar dari denominator agar positif hasilnya. Atas lebih besar dari pembaginya. Sekarang kita lihat bisnis Anda. Mana nominatornya? Sudah bisa ketemu? Masih bingung? Suka nggak belajar beginian? Kalau mau, ikuti video selanjutnya.